Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma ma ba'd. Fadhil yang mau baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا kurang ifahnya وكأسا kurang samar nunnya lebih masih jelas وكأسا ikhfakan وكواعب أترابا وكأسا دهاقا masih jelas nunnya di ikhfakan وكأسا di Wa kafa'iba atrabaw wa ka'san fihaqa la yasma'una fiha lahwan wa la kithaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuuna minhu khitaba يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا Inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yang lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله الرحمن الرحيم أم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون maknanya panjangan ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatakuna abwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada Littagina ma'aba Langsung Littagina ma'aba Begini dua harokat Littagina ma'aba Labisina biha akhaba Hanya panjang 4-5 Labisina biha akhaba Panjang Biha Boba haknya 4-5. Labisina fiha ahqaba, la yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Bu-nya kurang. Labisina fiha ahqaba. La yadzuquna fiha la yadzuqu dua harakat la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ pendek laknya وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا nah ini dua harokat nahu وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب السم جزاء من ربه عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma dua harakat ma Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma bainah Wama disampaikan maknya. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma. Wama santai maknya. Dua harakat. Wama bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wama bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu yuharakat. Yauma yaqumur ruhu wal ruhu sama juga harakat juga. Yauma yaqumur ruhu wal ruhu. Yauma yaqumur ruhu wal ruh kurang, ruh yang masih kurang. Ruh yang ada matbi wau sukun ya alif. Yauma yaqumur ruhu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna angdarna na panjang na 4-5. Inna na 4-5. Inna angdarnakum adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna anzarnakum malaikah juga panjang. Terus dijaga lam sukun, jangan mantul, jangan waja'alna. Al jangan dipantulkan. Lidahnya dikunci supaya tidak mantul. Waja'alna. Jadi kalau goyang sedikit waja'alna. Kayak le nantinya. Satu lagi. Coba. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا بل جبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْثِرَاتِ مَاءً سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا. نعم دو حركات. وجنة نعم وجنة ألفا وجنة ألفافا إن يوم الفجر كان ميقاتا يوم ينفق فَأَلْقَاهُ فِي الشُّورِ فَتَأْكُلُ أَمْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقاما لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا Innahum kanu la yarjuna hisaba. Yang kurang sedikit. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kizzaba. Wa kullu syai'in ahsaynahu فَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا بِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا أَذِنَ لَهُ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. أحسنتم بارك الله فيكم. Yang lainnya persiapkan tadi, yang kira-kira perlu diperbaiki bacaannya. Atau didengarkan kaset-kaset, ya, sambil diikuti kaset-kaset musyayikh murattal, ya, didengarkan, ya. Yang membantu sudah antum ketahui, ushori yang sederhana lebih bagus, atau zaifi, ya. Jadi didengarkan kemudian diikuti seperti apa panjang pendeknya ataupun makhrajnya, itu akan membantu dalam membetulkan bacaan kita. Bismillah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan tentang perselisihan di antara para ulama tentang kekalnya neraka. Yang sudah kita sebutkan bahwasanya kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya sama, neraka pun kekal. Maka dalam menyikapi dalil-dalil yang seperti ini, perselisihan-perselisihan yang ada, terlebih hal itu berkaitan tentang permasalahan akidah, kata Syekh, kita ulang sedikit. Wal wajibu alal mu'mini, yang wajib bagi seorang mu'min, ayya'takida ma dalla alaihi kitabullah, untuk meyakini, ya'takid, untuk meyakini apa yang ditunjukkan oleh kitabullah. Kalau kitabullah Al-Quran telah menunjukkan kepada sesuatu, kita yakini. Itu sikap yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, tidak berpaling pada yang lainnya tatkala Al-Quran telah menunjukkan dan menegaskan. Yang mana dalil tersebut dalalatan sharihatan la tahtamilu ta'wil, sebagai dalil yang sharih, yang jelas. Ya, dalil yang jelas, yang gamblang, la tahtamilu ta'wil, tidak mengandung ta'wil. Ya, tidak memungkinkan untuk ditakwil, karena sudah saking jelasnya, sesuatu yang sudah jelas enggak mungkin ditakwil, enggak mungkin diperkirakan, ya, enggak mungkin ditafsirkan kepada makna lain. Itu perkara-perkara yang sudah jelas. Wal ayatu salatu allati dzakarnaha kulluha ayatun muhkamatun, dan tiga ayat yang telah kita sebutkan yang menunjukkan tentang kekalnya neraka, disurat apa saja? Tiga ayat di Al-Ihsan, di surat An-Nisa, Al-Ahzab, Al-Jin. Ini tiga ayat yang telah disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala, semuanya menunjukkan tentang ayatun muhkamat, ayat yang jelas, yang muhkam, yang paten. Tayib. La yatatarraqu ilaihi nashu, sehingga ayat yang muhkamah, yang jelas, yang paten ini tidak lagi menerima nasakh. Tidak bisa menerima nasakh, artinya tidak bisa dihapus. Ya, kalau ayat tersebut sudah jelas dan paten keberadaannya. Tayib. Sehingga tidak menerima an-nashu, ya, atau tidak bisa dihapus. Demikian pula ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas, wala yatatarraqu ilaihil ihtimalu, tidak bisa untuk dimasuki oleh ihtimal, kemungkinan-kemungkinan, makna-makna yang lain, ya, itu makna ihtimal, mungkin begini, mungkin begitu, tidak. Ya, kalau dia sudah menunjukkan jelas, tidak ada mungkin-mungkin, tidak ada perkiraan. Soalnya amma adamu tatarrukin naskhi ilaiha, ditinjau kenapa ayat yang muhkamah ini tidak bisa menerima naskh atau tidak bisa dihapus, ya. Jadi ditinjau dari segi ayat-ayat muhkamah itu tidak bisa dihapus, dikarenakan apa? Dikarenakan fali annaha khabar, ya. Dikarenakan sebagai berita. Jadi ayat-ayat muhkamah, ayat-ayat yang jelas, yang tidak bisa dihapus, di antaranya karena menunjukkan berita. Sehingga seluruh ayat-ayat muhkamah yang menunjukkan berita tidak bisa dihapus. Ya, tidak bisa dihapus. Kenapa tidak bisa dihapus? Wa akhbarullahi azza wa jalla tunsahu. Karena berita-berita Allah SWT, ya, berita-berita yang diberitakan, yang dikabarkan, yang disampaikan oleh Allah azza wa jalla, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunsahu, tidak bisa dihapus. Itu berita Allah. Berbeda kalau berita kita, kan kalau kita yang buat berita biasanya apa? Ralat. Tadi ada kesalahan. Itu kita. Berita yang diberita oleh makhluk bisa dihapus, bisa diralat. Tapi berita Allah Subhanahu wa taala la tunsah abadan, tidak bisa dihapus selama-lamanya. Kecuali Allah SWT inginkan sesuatu yang lain, dan hal itu dari ayat-ayat yang tidak masuk kepada ini, ya, bukan ayat-ayat yang muhkamah. Manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus suatu ayat melainkan kami akan menghapusnya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya, kata Allah di surat Al-Baqarah. Sehingga kendati pun suatu ayat umpamanya dihapus oleh Allah, tetapi apa? Baqiyat hukmuhu, hukumnya tetap ada. Seperti apa? Ayat dihapus tapi hukumnya ada. Seperti ayatur rajmi, ayat rajam. Ayat hukuman bagi yang berzina dan dia muhsan, sudah pernah menikah, maka hukumannya rajam. Dalam Al-Quran tidak ada. Ya, kenapa? Karena sudah dihapus ayat ini. Tetapi hukumnya tetap ada. Hukumnya tetap ada. Sehingga para sahabat mengamalkannya. Karena mereka menghafal dulu di awal wahyu turun. Kemudian dihapus. Itu yang contohnya apa, ayat dihapus tapi hukumnya ada. Wa kadzalika akhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berita-berita yang dibawa oleh rasulnya alaihi salatu wasallam itu pun sama, tidak bisa dihapus. Kenapa berita Allah dan rasulnya tidak bisa dihapus? Li anna naskha ahadil khabaraini bil akhar, ya, karena menghapus salah satu berita dengan berita yang lainnya. Jika di sana ada dua berita, satu berita yang diberitakan oleh Allah dan satu berita yang diberitakan oleh Rasulnya, maka jikalau dihapus salah satu berita ini dengan berita yang lainnya, berita dalam hadis dihapus oleh berita dalam sunnah, dalam Al-Quran, atau sebaliknya, berita dalam Al-Quran dihapus dengan berita dalam hadis, maka jikalau salah satunya dihapus dengan yang lainnya, yastalzimu kadziba ahadil khabaraini, melazimkan, mengharuskan, berkonsekuensi dustanya salah satu berita tersebut. Jadi ketika ada dua berita datang dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis, kemudian salah satunya dihapus, baik itu berita dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, maka akan melazimkan berarti salah satunya dusta. Karena itu dua-duanya dijalankan, dua-duanya diberlakukan. Ya, agar supaya tidak dianggap salah satunya sebagai khobar yang dusta. Ya. Sementara khobar Allah SWT menerangkan bahwasanya neraka kekal. Demikian pula khobar Rasul menerangkan bahwasanya neraka pun kekal. Maka dijalankan dua-duanya. Tidak boleh untuk didustakan. Imma ta'ammudan minal mukhbiri au jahlan bil hali. Ketika mendustakan salah satu berita, hal itu terjadi ta'ammudan minal mukhbir, karena faktor kesengajaan dari yang memberitakan. Ya. Jadi menghapus salah satu berita ini boleh jadi karena faktor kesengajaan, disengaja oleh yang memberitakan dihapus salah satu beritanya. Ya. Jelas-jelas di sana ada dua berita, ada dua kabar. Karena ada sesuatu dia hapus salah satunya, atau dia cancel salah satunya, sehingga yang nyampe satu berita saja umpamanya. Maka terjadinya seperti ini terkadang apa, ta'amud dan minal mukhbir, yang memberitakannya ini sengaja, ya, sengaja ingin mendustakannya, ingin menghapusnya. Au jahlan bil hali, atau yang memberitakannya ini enggak tahu dengan kondisi yang ada, sehingga dianggap salah satunya dusta. Ya, ini sebab ketika ada dua khobar dihapus salah satunya, kemungkinannya sengaja dari pihak yang memberitakan, sengaja dari admin umpamanya, didustakan salah satunya, ya, dibuang salah satunya, atau apa, si admin ini nggak tahu dengan kondisi yang ada sehingga menganggap yang satunya ini nggak benar. Ya, itu kronologinya. Wa kullu dzalika, maka itu semua, ya, itu semua tadi, berita-berita yang didustakan dari yang memberitakan, atau yang memberitakan ini enggak tahu kondisi, maka ini mumtani'un fi khabarillahi wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam, terlarang, tidak boleh berkaitan dengan khabar Allah dan khabar rasulnya alaihi salatu wasallam. Artinya berita yang Allah beritakan, berita yang rasul beritakan alaihi salatu wasallam, tidak mungkin muncul dari faktor kesengajaan untuk didustakan. Ya. Jadi enggak mungkin Allah dan Rasulnya mendustakannya, menganggap batil salah satunya, tidak. Atau enggak mungkin Allah dan Rasulnya tidak tahu tentang kondisi yang ada. Ya. Maka berita-berita Allah SWT tidak disifati seperti ini. Tidak disifati sengaja didustakan, atau tidak tahu dengan kondisi yang ada. Sehingga Al-Quran dan Sunnah senantiasa selaras, cocok untuk sepanjang zaman. Karena apa? Tahu Allah SWT kondisi manusia dari pertama sampai terakhir. Sehingga Al-Quran ini layak, cocok bagi sepanjang zaman. Yang mana tentunya khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mabni 'alal wahyi. Itu semua karena dibangun di atas wahyu. Ini alasan-alasan kenapa khabar Allah SWT dan Rasulnya tidak bisa dihapus. Karena ya, hal itu tidak menerima untuk dihapus. Alasannya tadi, ya, kalau khabar Allah dan Rasulnya dihapus, menunjukkan salah satunya dusta, dan menunjukkan salah satunya tidak tahu dengan kondisi yang ada, yang terjadi. Wa ana ada mutatarrukil ihtimali. Adapun ayat-ayat muhkamah tidak menerima ihtimal, kemungkinan-kemungkinan, perkiraan-perkiraan. Falit tasrihi bil abadiyati fil ayati tsalatsi. Dikarenakan jelasnya, dikarenakan sharih tadi, gamblang, jelas. Ya, ayat-ayat yang tiga menunjukkan abadiyah, kekalnya, selama-lamanya neraka. Itu sharih, jelas. Ayat yang tiga ini. Sehingga jika lo sudah jelas, enggak mungkin ada kemungkinan yang lain. Oh, mungkin ini maksudnya, mungkin itu. Enggak, sudah jelas. Ya. Sudah jelas kondisinya, keberadaannya, beritanya. Sehingga tidak bisa ditambah-tambah atau tidak bisa dikurang-kurang. Wal muhimmu, dan yang muhim, yang penting, kata Syekh di sini, annahu yajibu alaina, kesimpulannya wajib atas kita, anak tak kita syai'aini, untuk meyakini dua perkara. Ya. Dari pemaparan Syekh di atas, bahwasannya ayat-ayat muhkamah tidak bisa dihapus dan tidak bisa dimasuki oleh kemungkinan-kemungkinan, tidak bisa ditarik ulur kesana kemari, kesimpulannya wajib untuk kita meyakini dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Asyai'il awwali, perkara yang pertama dalam menyikapi perselisihan surga dan neraka, kekal atau tidak kekal. Wujudul jannati wan nari al-an. Itu yang wajib kita yakini. Yang pertama adalah keberadaan surga dan neraka sekarang ini. Bahwasanya surga dan neraka sudah ada. Wujud. Sudah ada. Sampai detik sekarang ini sudah ada. Wa adillatu dzalika min al-Qur'ani wa sunnati katsiratun. Dan dalil-dalil tentang hal itu, tentang adanya surga dan neraka sampai detik sekarang ini, hal itu ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan dalil-dalil yang katsirah, banyak. Minha, di antara dalil-dalil tersebut, yang pertama qauluhu ta'ala, Allah firmankan di surat Ali Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surganya. Arduha, yang luas surganya Allah SWT, as-samawati wal ardi, seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga tersebut seluas langit dan bumi? U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Antum perhatikan bagaimana istinbatnya dalam ayat ini yang menunjukkan surga dan neraka telah ada. Ini bukan perkara yang diadakan nanti, sudah ada. Ya. Sampai pun di zaman Ar-Rasul sudah ada. Apalagi di zaman kita karena sudah melalui masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala wal i'dadu at-tahiyatu. I'dad, u'iddat, i'dad maknanya adalah at-tahiyah. Dipersiapkan. Persiapan. Wa hadzal fi'lu, dan fi'il ini yaitu fi'il u'iddat. Fi'il apa? Fi'lun madin. Fi'il madi. U'iddat adalah fi'il madi. Kalau fi'il madi apa namanya? Pengertiannya? Menunjukkan kepada sesuatu yang telah lalu, yang lampau. Itu fi'il madi. Secara umumnya menunjukkan kepada sesuatu yang telah lalu. Secara umum, ya, definisi umum yang banyak diketahui. Meskipun ada beberapa fi'il madi yang menunjukkan yang akan datang, ya. Di antaranya kalau apa berupa doa, kalau di antaranya berupa doa, ya, seperti syafakallah, ya, bukan berarti Allah telah menyembuhkannya, semoga Allah menyembuhkannya. Ya. Dan yang lainnya, ya, dari fi'il-fi'il madhi yang terkadang maknanya untuk akan, tetapi secara dasar, ya, asalnya fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang lampau, yang telah terjadi. Wa'iddat adalah fi'il madhi yadullu ala annal i'dada, yang menunjukkan bahwasanya persiapan, Allah telah mempersiapkan neraka, atau Allah telah mempersiapkan surga di sini, qad waqa'a, telah terjadi. Waqa'a, Allah mempersiapkan neraka ini sudah ada, sudah terjadi. Itu makna u'iddat, telah disediakan. Menunjukkan apa? Sudah terjadi persediaan Allah SWT, persiapan Allah SWT tentang surganya bagi orang-orang yang muttaqin. Sudah jauh-jauh hari, ya, sebelum mereka memasuki surga, sebelum ditiupkannya sangkakala hari kiamat, sudah diciptakan oleh Allah SWT surga. Ya, sehingga jangan ragu dalam beribadah kepada Allah. Ya, jangan sampai berpikir surga itu benar enggak, ya? Benar enggak orang-orang yang beriman ini masuk surga? Jangan-jangan cuma iming-iming supaya mau beribadah. Ya. Jangan-jangan cuma pang bibita istilahnya. Ya. Supaya rajin. Atau pang bibita, ya. Jadi seperti anak kecil diiming-iming, ya, supaya taat, katanya nanti dimasukkan surga. Allah SWT la yukhliful mi'ad, tidak menyisih janjinya, tidak seperti kita, ya. Terkadang ke anak-anak, ya, tolong ambilkan itu atau berikan itu, nanti dikasih uang. Sudah dikerjakan sama anak kita, terkadang apa? Enggak dikasih. Dusta. Baik. Atau hafalkan juz amma, nanti saya sediakan buat kamu sepeda umpamanya. Juz amma yang dihafal tapi sepedanya belum ada. Itu dusta kadang manusia. Tapi Allah SWT tidak. Allah mengatakan u'iddat, telah disediakan, benar keberadaannya. Itu secara nas Al-Quran. Sesuatu yang telah Allah sediakan maka ada keberadaannya. Demikian pula wa kadzalika qala Allah taala finnar. Allah nyatakan pula tentang neraka bahwasanya neraka pun telah ada. Dari mulai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita sekarang ini. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-100, di surat Ali Imran. Ali Imran, ya, di situ. di ayat yang ke-131. Demikian pula di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah pun di ayat ke-20 berapa di situ disebutkan wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada neraka, dan mencarilah kalian tameng supaya kalian tidak masuk neraka. Karena ittaqu, takwa namanya apa? Menjadikan tameng, menjadikan penghalang ya, supaya selamat dari neraka. Allati uiddat lil kafirin, yang neraka tersebut telah disediakan bagi orang-orang kafir. Sama di sini pun dengan memakai fi'il uiddat. Wal i'dadu tahiyatu syai'i, yang namanya i'dad adalah mempersiapkan sesuatu. Wal fi'lu huna madin, dan fi'il di sini pun sama fi'il madi juga, menunjukkan sesuatu yang lampau, telah terjadi. Yadullu 'alal wuqu'i, menunjukkan kepada sesuatu yang telah ada, telah terjadi. Ya, ini di antara dua nas Al-Qur'an dan datang dalam ayat-ayat yang berbeda, yang menunjukkan surga dan neraka telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ati sunnatu sharihatan fi dzalika. Demikian pula sunnah pun datang sharihatan secara jelas menerangkan tentang surga dan neraka ini telah ada. Fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'al jannata wa an-nar, yang menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat surga dan neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat surga dan neraka dahulu. Baik. Dan itu benar. Berbagai macam hadis muttafaqun alaih dan yang selainnya. Ya, hadis Abdullah ibn Abbas, hadis Usamah bin Zaid, baik hadis Imran bin Husain. Semuanya apa? Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumtu ala babil jannati faraitu akthar ahliha al-fuqara. Aku berdiri di pintu surga dan aku melihat banyakkan penduduknya adalah orang-orang fakir. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri, telah ditampakkan kepadanya surga dan ditampakkan pula penduduknya. Ternyata kebanyakan penduduk surga ini orang-orang fakir. Subhanallah. Kenapa? Karena kebanyakan orang fakir itu sabar ya, dan bersyukur dengan kondisinya, gak neko-neko. Tapi kalau orang-orang kaya, saking bingungnya banyak harta, pergi ke kafe, pergi ke sana kemari. Kenapa? Bingung, karena duit banyak. Kalau enggak dihabiskan di kafe-kafe atau yang lainnya, ini enggak habis-habis. Sehingga kebanyakan harta ini dibuat untuk maksiat. Ya. Harusnya apa? Pergi ke kampung-kampung, mana kampung yang butuh musala dibikinkan, ya. Yang butuh masjid dibikin. Seperti itu, jangan dibuat maksiat hartanya. Thayyib. Ya, atau untuk memodali orang berjudi. Ya, kebanyakan orang kaya seperti itu. Jadi hartanya ini dihambur-hamburkan begitu saja dengan mudah. Oleh karena itu Rasul menghabarkan kebanyakan penduduk surga ini orang-orang fakir, yang gak banyak neko-neko, macam-macam. Yang mereka fokus ibadah. Orang-orang kaya kenapa? Fokusnya ini mikir uang harus diapakan ya. Ya, sehingga orang fakir karena gak ada uang ya sudah mending baca Quran. Ya. Tapi orang kaya mah apa ini? Sekarang sudah disaung Abah, nanti disaung siapa lagi kita ini makan pepes umpamanya. Sekarang nyate di sini, kira-kira nanti di mana lagi? Jadi bingung ini pikirannya makanan-makanan terus. Tanya. Dihambur-hamburkan. Ya itu orang-orang kaya, tapi orang miskin sudah. Perut melilit ya apalagi yang mau dibeli enggak ada. Jadi apa ibadah saja sudah terus. Seperti itu. Tapi di sini bukan berarti kita harus fakir, ya. Terima adanya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah tentukan, takdirkan kita sebagai orang fakir, disyukuri. Ya. Jangan sampai belangsak dunia akhirat. Iya. Dunia sudah belangsak, akhirat jadi belangsak lagi. Di dunia fakir, miskin, tidak mau ibadah, tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jal, sehingga celaka dua kali, dunia dan akhirat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu ala babin nar fa idza raaitu aktsara ahliha an-nisa. Aku pun berdiri di pintu neraka dan aku melihat kebanyakan penduduknya para wanita, kata Rasul. Bahkan kata Rasul, ghayra anna ashabal jaddi mahbusun wa ashabun nari qad umira bihi ila jahannam. Sementara orang-orang kaya mereka tertahan. Tertahan dalam rangka apa? Mempertanggungjawabkan hartanya di hadapan Allah. Ditanya. Sementara ketika itu para penduduk neraka sudah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, tetapi orang-orang kaya masih tertahan. Dalam riwayat yang lain disebutkan sekitar 500 ribu tahun. Jadi penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, tinggal orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka memiliki perhitungan sendiri. Ditanya oleh Allah SWT tentang hartanya. Maka kebanyakan penduduk neraka, kata Rasul, ternyata wanita. Sebutan dalam hadis yang lain, karena wanita ini yakfurnal asyir. Ya, kebanyakannya durhaka kepada suami. Tidak pandai bersyukur pada suami. Mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Ya. Ketika suaminya gajian akhir bulan, baru sayang terhadap suami. Ya. Tapi ketika tanggal tua, pertengahan bulan, ya mulai mepet keuangan atau sudah mulai ngebon lagi, sudah mulai utang lagi, dia mengatakan, ma ra'aitu khairan qat, ma ra'aitu minka khairan qat, saya enggak pernah lihat kebaikan dari kamu sedikit pun. Kapan kamu berbuat baik kepada saya? Kata istri ini. Itu istri yang taib durhaka, sehingga kebanyakannya masuk neraka. Dan kebrutalan para wanita yang sungguh sangat banyak, sehingga memasukkan mereka ke dalam neraka. Itu dari sekian hadis, ya, yang jelas-jelas Rasulullah. Apakah kita akan menganggap bahwasanya Rasulullah dusta melihat surga dan neraka, sementara hadis jelas-jelas sahih? Bahkan Ashahul Kutub Al-Musannafah sebagai kitab hadis yang paling sahih, Bukhari dan Muslim. Tentunya seorang muslim tidak mungkin mendustakan khabar ya Allah ataupun Rasulnya. Ini perkara yang pertama yang wajib untuk kita yakini. Asy-syai'u tsani, perkara yang kedua yang wajib untuk kita yakini pula, kesimpulannya kata Syekh, i'tiqadun annahuma darani abadiyatani. Kita meyakini bahwasanya keduanya, surga dan neraka, darani abadiyatai abadiyatani, sebagai dua tempat yang abadi, yang kekal. Ya, surga dan neraka adalah tempat yang kedua-duanya kekal. Man dakhalahuma wa huwa min ahlihima, barang siapa yang dia masuk kepada salah satunya, baik dia masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, dia termasuk ahlinya, termasuk penduduknya, fa innahu yakunu fihima abada, maka nyatalah dia akan kekal di tempat tersebut selama-lamanya. Ya. Yang masuk ke dalam surga, dia kekal di dalam surga. Yang masuk ke dalam neraka, dia kekal di dalam neraka. Karena Allah telah menyembelih apa? Kematian. Ya, yang diserupakan dengan kambing. yang berbulu putih campur hitam sedikit. Kabsyun amlah, disembelih di antara surga dan neraka, sehingga dikatakan kepada ahli surga, khuludun bila mautin, kekal tanpa ada lagi kematian. Demikian pula kepada ahli neraka, kekal tanpa ada kematian. Ammal jannatu, adapun surga, faman dakhalaha, barang siapa yang memasukinya, la yakhruju minha, maka sekali-kali dia tidak akan pernah keluar darinya. Tidak pernah dia akan keluar dari surga. Gak pernah orang yang masuk surga merasa bosan, ya pengen dicemplungkan ke neraka umpamanya. Tidak. Pengen merasakan neraka, enggak. Ya, orang yang sudah masuk surga maka dia tidak akan keluar dari surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan di surat Al-Hijr ayat yang ke-48, "Wa ma hum minha bimukhrajin." Penduduk surga, mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Ya, penduduk surga, ya kalau sudah menjadi penduduk surga enggak bakalan dikeluarkan. Ya, enggak bakalan dikeluarkan dari surga. Wa amman naru, adapun neraka, fa innahu usatul mu'minin. Maka usatul mu'minin, kaum mu'minin yang bermaksiat dan mereka masih bertauhid, tidak berbuat syirik, tetapi hanya bermaksiat, berbeda kan maksiat dengan syirik. Maka jikalau ada di antara kaum mukminin, kaum muslimin yang bermaksiat tanpa berbuat syirik, yadkhuluna fiha, maka dia akan masuk neraka pula. Masya Allah, ayabqau fiha, sesuai dengan kehendak Allah dia akan tinggal di dalamnya. Di karangan orang-orang bermaksiat dari kaum mukminin, muslimin pun termasuk dari penduduk neraka, tetapi sesuai dengan kehendak Allah seberapa lama mereka kekal di dalam neraka tersebut. Jadi tidak selama-lamanya seperti orang-orang kafir, tapi ada waktu yang Allah kehendaki, ya, sampai habisnya hukuman mereka kemudian diangkat. Tsumma yakunu ma'aluhumul jannata, kemudian akhir kesudahannya, tempat akhir kesudahannya itu surga, selama ingat dia tidak berbuat syirik. Kama syahidat bidzalikal akhbaru sahihatu, sebagaimana berita-berita yang sahih mempersaksikan hal itu, yaitu bahwasanya orang-orang yang beriman tetapi karena mereka bermaksiat dan lebih besar, lebih berat kemaksiatannya, maka mereka dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah, kemudian di akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diangkatnya sebagian dari kaum mukminin yang bermaksiat dari neraka menuju surga. Dan ini telah kita lalui dalam usul sunnah, ya, bagaimana Allah angkat mereka. Bahkan di antara sebagian mereka ada yang sudah seperti apa? Seperti disusun, nah, dilewati. Seperti arang yang gosong. Ya. Mereka di antara mereka sudah ada yang seperti arang yang gosong, hitam. Kemudian Allah masukkan ke sungai yang ada dengan dekat surga. Ya, mereka dicuci di situ. Ya, kemudian mereka menjadi putih bersih kembali, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula seseorang yang terakhir masuk surga, ya, karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Demikian pula ada yang orang yang terakhir pula masuk surga, ya, ketika dia ditampakkan oleh Allah SWT bau surga. Kemudian ketika ditampakkan bahwa surga, dia minta untuk didekatkan. Setelah didekatkan, dia minta dimasukkan. Maka akhirnya Allah SWT masukkan pula orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallah.